Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV, para pendengar Radio Rujana, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian sore setiap Senin sore di Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bab atau hal yang sangat penting, yaitu kitabus salat, yaitu hukum-hukum seputar salat berkaitan dengan syarat-syarat salat dan kaifiahnya, bagaimana kita menunaikan salat dan seterusnya, itu yang kita akan bahas. Sebelum kita membahas pada judul yang kita bawakan di sore hari ini, yaitu syurutu salat, yaitu syarat-syarat salat, walaupun Imam Bukhari tidak membuat judul itu, yaitu menjelaskan tentang wajibnya berpakaian ketika salat. Kita masih akan membahas bagian dari bab bagaimana salat dipardukan pada malam Isra atau pada malam Mi'raj. Telah kita jelaskan kemarin hadis seputar kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra, yaitu perjalanan Nabi sallam dari Mekah ke Madinah, maka dinamakan dengan Isra. Kemudian perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dinamakan dengan Al-Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung kewajiban salat, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya salat biduni wasithah, yaitu dengan tanpa perantara. Jadi kita mengetahui wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau wahyu yang dimaksud dengan Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallam mendengar kalam Allah langsung. Tetapi Al-Quran diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam. Jadi kalau Quran turun kepada Nabi sallam dengan perantara Jibril, dalam arti Nabi sallam tidak mendengar kalam Allah langsung tentang Quran, tapi diwajibkannya salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara langsung, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung perintah salat kepadanya, jadi tanpa malaikat Jibril, beda dengan wahyu Al-Qur'an. Dan ini juga menunjukkan keagungan salat. Kita mengetahui secara singkat bahwa diwajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 50 per harinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi wasallam berkata, "Mintalah keringanan kepada Rabbmu karena umatmu tidak mampu." Maka dikurangi setengahnya. Kemudian setelah itu lewat lagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, "Mintalah keringanan lagi kepada Allah karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu." Maka Nabi SAW kembali lagi, kemudian diwajibkan yaitu 5 dengan padanan 50. Jadi artinya sama dengan 50 dalam arti dari sisi pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian sampai lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih tetap mengatakan, "Minta keringanan lagi." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya aku telah malu." Dan sampai disitulah Allah berfirman, tidak akan merubah lagi dari perintah 5 waktu itu. Maka ditetapkanlah kewajiban salat kepada umat Islam, yaitu di malam Mi'raj itu 5 kali dalam sehari semalam, yang sepadan dengan 50. Nah itu dari sisi bagaimana diwajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang kita akan bacakan sekarang ini berbicara tentang jumlah rakaat ketika awal disyariatkan salat. Jadi jumlah rakaat dalam setiap waktunya. Kalau tadi berbicara 5 kali dalam sehari semalam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik. Itu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Wa huwa syaikhu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. An Shalih ibni Kaisan Zayyad. An Urwah ibni Zubair. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anha qala, faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini rak'ataini bil habari was-safari fa ukirat salatus safari wa zidat fi salatil habari. Al-Hadis. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf, yaitu At-Tinisi, wahwa min asbati fi Malik ibni Anas. Asbat fi Malik ibni Anas itu seorang rawi yang paling kuat periwayatannya dari Anas ibnu Malik rahimahullah ta'ala anhu. Dan Imam Malik yang dimaksud adalah Imam Malik ibnu Anas, yaitu imam di antara imam yang 4 yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. An Shalih ibni Kaisan, An Urwah ibni Zubair, dari Aisyah ummul mukminin, qalat, beliau berkata, faradallahu as-salata hina faradaha, Allah mewajibkan salat ketika waktu diwajibkannya. Rak'ataini rak'ataini, 2 rakaat 2 rakaat. Fil habari wasafari, pada waktu apa, ketika mukim dan ketika safar. Dalam satu riwayat, awalu ma puridatu as-salat. Ketika diwajibkan salat dua rakaat rakaat, baik ketika safar atau ketika mukim. Baik ketika mukim atau ketika safar. Yani qoblal hijrah. Sebelum hijrah salat itu dua rakaat semuanya. Jadi lima waktu dua rakaat dua rakaat. Fa ukirat salatus safari, kemudian ditetapkan, artinya tetap jumlahnya dua rakaat pada salat safar. Jadi dua rakaat pada salat safar. Yang dimaksud di sini ya salat rubaiyah, yaitu yang tiga, duhur, asar, isya, yaitu tetap dua rakaat. Yaitu pada waktu safar maksudnya. Wazidat fi salatil hadari, dan ditambah ketika salat ketika mukim. Artinya di waktu di tempat, yaitu empat rakaat. Tapi yang dimaksud adalah salat rubaiyah, itu salat yang empat. Duhur, asar, isya. Dalam satu riwayat dijelaskan, dalam riwayat Ahmad, ilal maghrib fa innaha witrun nahari wa illa subh fa innaha yatatawwalu fiha al-qira'ah. Itu riwayat Imam Ahmad dan itu sahih dan ijma'. Jadi artinya awal diwajibkan sholat dua rakaat semuanya, duhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib dua rakaat, isya dua rakaat, subuh dua rakaat. Setelah itu kewajiban sholat dirubah. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, maka beberapa waktu sholat ditambah menjadi empat rakaat, yaitu duhur empat rakaat, asar empat rakaat, dan isya empat rakaat. Adapun maghrib maka menjadi tiga rakaat. Kenapa? Karena maghrib dihitung witirnya siang. Jadi jumlahnya ganjil witrun nahar. Jadi tetap menjadi tiga rakaat, bukan satu rakaat tetapi tiga rakaat. Adapun subuh tetap dua rakaat. Karena pada waktu sholat subuh bacaannya dipanjangkan. Jadi bacaan di waktu subuh panjang. Oleh sebab itu, di antara kesalahan sebagian kaum muslimin mempraktekkan bacaan di sholat subuh, yaitu membaca di rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua kul huwallahu ahad, hampir di semua masjid, dan didawamkan, dikontinyukan. Padahal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, yaitu dua apa, kul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, kul huwallahu di rakaat yang kedua, yang dimaksud adalah rakaatani qabla al-fajri, yaitu dua rakaat sebelum waktu fajar, bukan salat fajarnya. Adapun salat fajarnya, yaitu salat subuhnya, maka disunnahkan untuk dipanjangkan bacaannya, ya, seolah-olah ya dipanjangkan bacaannya, maka sama dengan yang 4 rakaat di waktu zuhur, asar, dan isya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan dari hadis ini sebagai berikut. Pertama, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian kembali turun ke bumi dan kembali lagi berada di kota Mekah, maka di pagi harinya malaikat Jibril mengajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal. Jadi mengajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal. Apa yang dimaksud dengan dua hal itu? Pertama, Jibril alaihi salam mengajari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah. Jadi waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Kapan itu? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah salatnya. Berikut bagian dari kaifiyah tata cara salatnya. Jadi kan disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa malaikat Jibril datang untuk menjelaskan waktu salat, datang di awal waktu dan mengimami. Kemudian pada hari berikutnya datang di akhir waktu dan mengimami. Jadi Nabi SAW diajari waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh. Diajari awalnya di hari pertama dan diajari di hari kedua akhirnya, sehingga diketahui awal dan akhir dari waktu sholat. Sedangkan berikutnya, malaikat Jibril alaihi salam mengajari tentang jumlah salatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, di sini terjadi taghyir syariat, yaitu tetap 2 rakaat untuk salat safar. Jadi tetap 2 rakaat untuk salat safar. Tapi yang dimaksud salat yang 4 rakaat. Jadi dalam waktu safar tetap 2 rakaat. Untuk orang yang mukim, artinya berada di tempat tinggalnya, dirubah menjadi 4, yaitu duhur, asar, isya. Adapun 2 waktu disebutkan, adapun maghrib 3 rakaat. Fa innaha witrun nahar. Jadi maghrib 3 rakaat karena witir siang. Dan subuh adalah 2 rakaat karena dipanjangkan bacaannya. Jadi karena dipanjangkan bacaannya. Nah, ini sejarah diwajibkan sholat dari sisi jumlah. Hadis ini mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kata para ulama, faqad istadala ba'dul ulama bihadal hadisi anal qasra fis safari wajibun. Wa sayati bayani hadal bab fi mawdhi'iha. Yang pertama, dalam hadis ini diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwa mengqasar salat ketika safar adalah wajib. Jadi mengqasar salat ketika safar adalah wajib. Kenapa? Disebutkan di sini fa ukirat salatus safari. Jadi ditetapkan salat safar tetap 2 rakaat. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa mengqasar salat ketika safar adalah wajib. Bahkan ada kaul dari Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan kaulnya dianggap syad oleh jumhur ulama. Beliau mengatakan al-qasru ruknun min arkani salat. Jadi mengqasar itu rukun di antara rukun salat. Dalam arti kalau orang tidak mengqasar salat, maka dianggap salatnya tidak sah. Jadi kalau ketika safar tidak diqasar, salatnya tidak sah. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Nah, sedangkan pendapat jumhur ulama, mengqasar salat ketika safar hukumnya sunnah. Yani sunnah muakkadah, itu sunnah yang dikuatkan. Ya. Dalilnya amal Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi ada amal Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana? Di mana Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau menyempurnakan salat ketika di Mina dengan 4 rakaat. Ya, ketika menunaikan ibadah yaitu haji. Jadi beliau melakukan salat dengan 4 rakaat. Dan para sahabat tentunya mengingkari fi'il Utsman di saat itu, tapi mereka tetap salat di belakang Utsman radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa mengqasar itu bukan rukun dan mengqasar bukan apa? Bukan wajib. Sebab kalau wajib berarti tidak sah salatnya. Ya. Jadi pendapat para ulama mengatakan bahwa mengqasar itu jumhur kebanyakan para ulama, bahwa mengqasar hukumnya adalah sunnah. Adapun Imam Ibnu Taimiyah mengistilahkan sunnah, mengqasar salat bukan sunnah dalam istilah fuqaha. Jadi sunnah dalam arti kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah yaitu thariqatu rasul. Jadi mengqasar salat ketika safar adalah sunnah. Artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyempurnakan salatnya ketika safar itu adalah khilafus sunnah. Khilaful aula wa khilafus sunnah. Jadi orang yang yang menyempurnakan salat ketika safar itu menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena hampir dalam semua hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW itu safar, demikian juga sejumlah para sahabat, itu hampir tidak ditemukan bahwa Nabi SAW pernah menyempurnakan sholatnya ketika safar. Jadi menunjukkan bahwa mengqasar sholat ketika safar itu sunnah, dalam arti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya catatannya bagi siapa di antara kita yang tidak berjamaah dengan imam yang mukim. Karena sunnahnya bagi setiap kita yang sholat di belakang imam yang mukim, maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan sholat bersama imam. Artinya orang yang sholat sendirian, orang yang sholat tidak berjamaah ketika safar, maka afdolnya adalah mengqasar. Nah itu makna dalam hadis ini. Kemudian yang kedua catatannya, bahwa sholat maghrib dan sholat subuh tidak diqasar. Dalam arti sholat maghrib 3 rakaat, tidak dijadikan 2 rakaat atau 1,5, karena tidak mustaqim. Jadi sholatnya tetap 3 rakaat. Adapun subuh, ya tetap dalam aslinya tentunya 2 rakaat. Dan juga tidak menjadi 4 rakaat, tetap 2 rakaat. Kenapa? Karena disunnahkan untuk dipanjangkan bacaannya dalam sholat subuh. Nah, ini makna hadis di bab ini. Dan sisi-sisi lain berkaitan dengan hukum safar dan hukum qasar akan kita bahas di tempatnya. Sebab ini bukan bahasan tentang qasarnya, tetapi ini bahasan tentang awal diwajibkan sholat adalah 2 rakaat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu wujubi sholati fi thiyabi. Wa qawlullah ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa man salla multahifan fi thawbin wahidin. Wa yudhkaru an Salamata ibn al-Aqwa, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yazurruhu walau bisyaukah. Fi isnadihi nabarun. Wa man salla fi thawbil ladhi yujami'u fihi malam yaru adha. Wa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alla yatufa fil baiti uryana. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Yazid ibnu Ibrahim an Muhammad an Ummi Atiyata qalat, umirna an nukhrijal huyyaba yawmal idaini wa dawatal huduri yashhadna jama'ah muslimina wa da'watahum wa yatazilul huyyadu min musalahunna. Qalat imra'ah, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Qala, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Bab yang kedua ini akan menjelaskan secara terperinci, yaitu bab bagian dari syarat-syarat sahnya sholat. Walaupun Imam Bukhari tidak membuat judul itu gitu, tapi apa yang ada di dalamnya menjelaskan tentang bagian syarat-syarat sholat. Bab orang yang sholat wajib berpakaian. Jadi orang yang sholat wajib mengenakan pakaian. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya kenakan perhiasan olehmu. Jadi persiat, jadi bawa atau pakailah perhiasan kalian ketika akan menunaikan sholat. Jadi disebutkan min kulli masjidin, yang dimaksud di sini adalah sholat. Dan barang siapa yang sholat multahifan fi thawbin wahid, kita seyogianya tadi membawa contoh kain ihramnya. Jadi perlu dijelaskan dulu, dulu pakaian itu tidak berjahit seperti apa yang kita pakai hari ini. Antum pakai koko, pakai kemeja, pakai celana, sirwal. Saya pakai kain yang dijahit seperti itu. Dulu para sahabat berpakaian imma izar dengan rida. Izar bahasa kita supaya mudah, kain, kain sarung, atau orang Sunda kain samping gitu. Kain samping gitu. Ya, yang dipakai untuk menutupi dari pusar ke lutut itu dinamakan izar. Jadi kain yang berfungsi menutup dari pusar ke lutut ke bawah itu dinamakan dengan izar. Pakaian yang menutup pundak, dada, maka itu dinamakan rida. Dikenal dengan saubun wahidun au sauban. Jadi bukan dua pakaian dalam arti dua baju. Yang dimaksud sauban itu kain bagian atas, kain bagian bawah. Nah, maka para sahabat yang tentunya digambarkan mereka ya orang yang wara, orang yang tidak berlebihan tentang dunia. Imma mereka memakai satu kain. Satu kain berarti dilipat izar dan dibelit ke atas. Ya. Terkadang juga bahasa Indonesia apa ya? Kalau orang Sunda makan dikongkoyangkeun ya. Tidio tahanap gitu. Sehingga nanti kan di beberapa sumber hadis lamun takbiratul ihram kabuka tahanapna gitu. Makanya kalau ada kain mah enak gitu ya. Ketika itu kain dikesinikan pas takbir maka ya kemaluannya apa? Kelihatan. Karena dulu tidak belum ada dikenakan sirwal gitu ya dalam sebagian kehidupan di zaman itu gitu ya. Ya. Maka di sini waman sholat multahifan fi saubin wahid. Ya, multahif itu kalau kita mah dililitkeun gitu nya. Dihanap paluhur gitu. Jadi lamun sholat ya kadang-kadang teu bisa takbir gitu sebab dibuntelkeun. Dililitkan ke ini sehingga mentakbir hese gitu kan. Atau kalau takbir ke bawah sebagian kelihatan apa? Auratnya. Kemudian diriwayatkan dari Salamah Ibnu Aqwa bahwa Nabi SAW mengatakan yazurruhu walau bisyawukah. Ya, ini artinya bikin sarung walaupun disambungkan dengan duri. Candi jahit kan hari tamah gitu, alat jahit gitunya. Jadi kalau kita punya kain, kalau orang Sunda mah kain samping, kain sarung yang tidak dijahit, ya itu ada kain-kain kalau di Hadramaut kan itu tidak dijahit gitu itunya. Nah, gimana caranya? Maka digabungkan walaupun dengan apa? Menggunakan duri untuk menyambungkannya gitu, ya. Untuk jadi apa penutup bagian bawah. Waman salafi saubil ladhi yujami'u fihi malam yaro adza. Kemudian ya di saat itu digambarkan ini baju yang dipakai berjima dipakai untuk sholat selama tidak melihat bekas seperti air mani di pakaian itu. Hatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang lain ya dengan sanad yang sahih bahwa Nabi sallam itu sholat dengan pakaian yang beliau telah berjima dengan pakaian itu. Ya, jadi ya mungkin kita kalau kita kan pakaian ke kantor, pakaian olahraga, pakaian sholat ganti-ganti ya. Tapi Nabi Hasalam memberikan yang dinamakan iktisad, selalu hemat gitu ya, menggambarkan. Ya. Kalau Nabi Hasalam ingin, Allah akan memberikan segalanya. Tetapi Nabi Hasalam memberikan contoh akan kesederhanaan, yaitu baju yang dipakai berjima dipakai untuk apa? Salat, selama tidak melihat bekas gitu, kotoran. Wa amara Nabi sallam alla yatufa bil baiti uryana, dan Nabi sallam memerintahkan agar tidak bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Karena tentunya orang-orang jahiliyah itu bertawaf telanjang. Ya, dan para wanita itu bertawaf telanjang di waktu malam. Di waktu siang mereka tidak telanjang, tapi di waktu malam telanjang. Ya. Nah, ini atsarnya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan untuk bab ini hadis dari jalannya Musa bin Ismail yaitu Abu Salamah Al-Dhaki, dari Yazid bin Ibrahim, dari Muhammad an Atiyah, dia berkata, umirna, kami diperintah, anukhrijal huyyadha, untuk membawa atau mengeluarkan, ya. Artinya di sini diperintahkan para wanita untuk keluar, muncul bahasa Sunda mah dikerid dari rumah-rumahnya, gitu. Tidak ada yang tersisa untuk mengikuti syiar di hari Id, yaitu takbir, tahlil, salat. Ya. Bahkan wadawatil hudur, nah di sini masuk di dalamnya adalah ABG gitu ya. Jadi istilahnya itu dari mulai ibu-ibu yang udah menikah, anak yang baru haid, kemudian anak-anak ABG itu dibawa untuk keluar menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka. Artinya di sini maksudnya adalah dikir-dikir mereka, ikut bertakbir, bertasbih, ikut menyemarakan dan ikut ke musala. Hanya saja wanita-wanita yang sedang haid tidak ikut sholat, dalam arti tidak ada dalam barisan sholat. Lalu berkata salah seorang di antara wanita, nah ini juga kondisi di saat itu ya, di saat itu tidak seperti hari ini. Mungkin ibu-ibu hari ini pakaian itu ada pakaian keundangan khusus, pakaian undangan pernikahan khusus, pakaian untuk arisan khusus, pakaian untuk ke mall khusus gitu kan. Tapi para sahabiah lain katanya. Berkata salah seorang wanita, wahai baginda Rasulullah, bagaimana katanya di antara kami itu tidak memiliki jilbab. Jadi terbayangnya kehidupan para sahabat itu berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah teman-temannya meminjamkan pakaian kepada temannya. Jadi coba katanya saudaranya meminjamkan pakaian untuk saudaranya. Bari nginjem cenah gitu. Kasih pinjaman. Ya, menunjukkan digambarkan persaudaraan ya, para sahabat, para sahabiyah satu dengan yang lainnya, tetapi ditinjau dari sisi lain bahwa para sahabat, para sahabiyah hidup dalam artinya bukan garis kemiskinan. Tetapi memang Allah memberikan contoh yang dinamakan figur model, role model kan para sahabat itu. Jadi semua apa yang digambarkan di dalam Quran dan apa yang digambarkan dalam sunnah itu ada dalam kehidupan para sahabat. Nah, seperti kalau kita sekarang kan di Indonesia, apa wawasan kebangsaan, wawasan Pancasila, ya bukan berarti kita tidak berwawasan kebangsaan, tapi kita memberikan satu gambaran role modelnya siapa gitu kan. Siapa sih yang paling Pancasila? Siapa sih yang paling bernegara? mungkin kita sulit gitu ya. Tapi Islam role modelnya ada semua gitu. Kalau berbicara tentang iktisad kesederhanaan, berbicara tentang sabar, berbicara tentang istiqomah, berbicara tentang adil, itu yang menggambarkan dan yang melaksanakannya itu ada gitu. Lengkap gitu. Kenapa? Karena Quran diturunkan ke muka bumi melalui Jibril alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh para sahabat dengan Nabi sallam, menjadi mereka itu adalah model yang 100% mengamalkan semua isi Al-Quran. Jadi semuanya ada gitu ya. Dari semua sistem kehidupan ada gitu. Jadi kalau antum pengin tahu apa sih adil, gimana adil, ada semuanya. Sabar seperti apa gitu kan, istiqomah seperti apa, semuanya ada. Beda dengan apa yang sekarang orang saling menyerang, ini, mengklaim itu, menuduh yang lain yang begini. Kenapa? Role modelnya mana gitu kan? Allah menggambarkan wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum warduan. Allah taala berfirman fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jadi jelas role model iman, jelas model salat, jelas model puasa, jelas model haji, jelas model umroh, jelas model jihad, jelas semuanya. Apa yang ada dalam surah Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu telah ada dalam kehidupan semua praktek Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Oleh sebab itu orang mukmin wajib untuk mengikuti mereka, jadi mengikuti jejak mereka gitu. Ya. Jadi apa yang menimpa kepada Nabi SAW dan para sahabat telah ada di masa paceklik, peperangan kan ada masa paceklik gitu ya. Kemudian ketika melimpah luah harta, diberikan juga sejarahnya. Ya. Sejarahnya ada. Melimpah luah harta di tengah-tengah para sahabat. Ketika terjadi, yaitu apa? Futuhatul Islamiyah. Menyebarnya Islam ke berbagai negara dan ditaklukkan negara-negara adidaya. Ya, kan disebutkan Kanzun Abiyad wal Ahmar, artinya di situ Romawi dan Parsi yang digambarkan sumber emas, yang digambarkan sumber perak, itu telah dikuasai oleh para sahabat di saat itu dan jatuh di tangan kaum muslimin. Tapi bagaimana mereka ketika mendapatkan ujian kesempitan harta, dan bagaimana ketika mereka mendapatkan dunia, maka telah digambarkan dalam kehidupan mereka. Yang orang muslim kita hari ini diperintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi ini kisah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, di ujung hadis ini kan digambarkan bahwa sebagian wanita ingin sholat id tidak punya jilbab gitu. Ya. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada sahabat, sahabiah yang lainnya untuk meminjamkan pakaiannya. Jadi untuk meminjamkan pakaian kepada saudaranya. Jadi Nabi SAW mengajari bagaimana bersaudara, persatuan, ta'awun dalam kebaikan. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan tentang wajibnya orang yang sholat berpakaian. Jadi wajib berpakaian bagi setiap orang yang sholat. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat itu punya rukun, syarat, wajib, mustahabat. Jadi kalau kita berbicara sholat ya, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada mustahabat. Setelah itu apa? Mubtilat, pembatalnya. Jadi kalau kita berbicara sholat, maka tidak lepas minimalnya dari 5 poin ini. Rukun, syarat, wajib, mustahabat, mubtilat, yaitu pembatal-pembatal sholat. Itu akan ada dalam satuan-satuan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah mendahulukan sebagian syarat sholat, yaitu toharoh, bersuci, dengan membawakan beberapa judul sebelumnya, yaitu kitabul wudu, kitabul gusli, kitabut tayamum, di mana Imam Bukhari telah membawakan 3 judul sebelumnya, bab berwudu, bab mandi janabah, bab bertayamum. Maka didahulukan oleh Imam Bukhari tentang syarat sahnya sholat, yaitu apa? Toharoh, yaitu bersuci. Ya. Sehingga di dalam bab sholat tidak disebutkan lagi itu, karena sudah disebutkan dalam bab yang sebelumnya atau kitab yang sebelumnya. Ya. Adapun tentang syarat-syarat sholat, para ulama membagi syarat sholat ada 2, yaitu syurutul wujub, syurutus sihah. Syarat sholat itu ada 2, syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat. Adapun syarat wajibnya sholat, maka disebutkan oleh para ulama adalah salasah, yaitu ada 3. An yakuna musliman, akilan, baligon. Jadi syarat wajibnya sholat ada 3. Muslim, kemudian berakal, dan balig. Ya, jadi muslim, berakal, dan balig. Ya. Dan itu adalah syarat wajibnya sholat. Artinya kalau orang udah balig, berarti telah wajib sholat. Ya. Kalau orang itu belum balig, belum wajib sholat, tetapi sholat berbeda dengan yang lain, wajib diajarkan pada umur 7 tahun, dan 10 tahun, kalau anak kita tidak sholat, diberikan pelajaran dengan diberikan pukulan. Jadi kalau anak 10 tahun tidak sholat, dipukul anak kita. Tapi dipukulnya lain kuhalu. Ya. Tetapi pukul yang mendidik, yang tidak melukai. Orang gila tidak wajib sholat. Orang yang hilang ingatan tidak wajib sholat. Orang tua kita atau ibu kita telah pikun tidak wajib sholat. Tidak wajib bagi kita untuk mengganti sholatnya juga. Tidak wajib juga untuk dibayarkan fidyah untuk sholatnya. Karena rufi al-qalamu an salasin. Anisabiyyi hatta yahtalima. Wa anin na'imi hatta yastaiqidha wa anil majnuni hatta yafia. Jadi diangkat kewajiban bagi 3 kelompok. Anak kecil sehingga dewasa, orang yang tidur sehingga bangun, dan orang yang hilang-hilang ingatan sehingga dia sembuh ingatannya. Nah. Adapun yang kedua adalah syartu sihah, yaitu syarat sahnya salat. Syarat sahnya sholat sebagai berikut. Yang pertama adalah at-toharoh, yaitu bersuci. Toharoh, suci. Ya. Dan ini mencakup ya, 2. Pertama, at-toharoh tu minal hadas, wa toharoh tu minan najasat. Yani minan najas. Suci ada 2, suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, yaitu dengan wudu atau mandi janabah atau tayamum. Ini sudah dibahas. Yang kedua, suci dari najis, yaitu mencakup tiga: toharatul badan, toharatul saub, toharatul makan, yaitu suci pakaian kita, suci badan kita, dan suci tempat sholat kita. Ya. Tafsilatnya akan kita jelaskan di hadis-hadisnya nanti. Hanya ini menggambarkan supaya mudah dulu. Ya, setelah itu kita baca jelaskan hadis ini. Jadi yang pertama toharoh. Toharoh itu dua, toharoh dari hadas, toharoh dari najis. Najis, suci badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat sholat kita. Yang kedua, ini yang akan kita bahas. Itu apa? Syatrul aurah, menutup aurat. Ya, kita jelaskan nanti setelah ini. Yang ketiga adalah duhul waqt, yaitu masuk waktu. Nanti akan ada bab adzan di dalam bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Itu duhulul waqt, masuk waktu. Kemudian setelahnya istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Jadi istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Kemudian setelahnya yaitu apa? An-niyah, yaitu niat. Walaupun niat itu masuk kepada syarat, demikian juga masuk kepada rukun nanti. Jadi bersuci, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, dan apa? Berniat. Ini yang dinamakan lima syarat sahnya apa? Salat. Ya. Kalau bersuci digabungkan menjadi dua, maka berarti apa? 6. Dan para ulama mengatakan syarat salat ada 9, yaitu 3 berkaitan dengan syarat wajibnya dan 6 berkaitan dengan syarat sahnya. Maka disebutkan syurutu salat tis'ah, yaitu ada 9. Tapi hitungan bukan sesuatu yang mesti ya. Karena terkadang tadi kalau bersuci dianggap 1, maka berarti 8 gitu ya. Kalau bersuci dibagi menjadi bersuci dari hadas dan bersuci dari najis sehingga dibagi 2, maka menjadi 9 syarat sah salat. Nah. Syarat yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini yaitu syarat sah salat, yaitu menutup aurat. Itu menutup aurat. Nah, yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang berkaitan dengan menutup aurat ketika salat itu ada 3 poin penting. Jadi ketika antum berbicara tentang syarat sah salat berkaitan dengan menutup aurat, itu ada 3 sisi yang harus kita tahu. Yang pertama, batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, karena tentunya berbeda. Dalam arti kalau dikatakan wajib menutup aurat, maka berarti setiap muslim wajib mengetahui batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yaitu bahwa berpakaian ketika sholat itu ada batasan kesempurnaan dari batasan aurat. Jadi kita harus paham dulu, karena itu menjadi salah satu hal yang sangat penting nanti tafsirnya, perinciannya nanti. Jadi berpakaian ketika sholat itu mengandung makna hakikat yaitu melebihi batasan dari batasan aurat. Contohnya gini, kalau ada orang berkata, apa sih batasan aurat laki-laki? Maka batasan aurat bagi laki-laki ini adalah batasan terluas, yaitu dari pusar sampai lutut. Artinya kalau orang sholat pakai sarung, kemudian cek orang sunnah mah belenelah beneleh gitunya, perutnya kelihatan, dadanya kelihatan, sah sholatnya enggak? Sah gitu. Tapi seperti itukah orang sholat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti hadisnya, jadi dilarang orang membuka apa? Dua pundaknya ketika apa? Sholat. Jadi membuka pundaknya ketika sholat. Ya. Artinya apa? Artinya berarti dalam sholat itu karena munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka ada adab-adab berpakaian ketika apa? Sholat. Ya, ada adab-adab berpakaian ketika sholat. Ah, cenah sholat maka nu penting mah nutup aurat wae gitu, make calana. Bahkan mungkin ada sebagian fuqaha umpamanya bahwa aurat laki-laki itu cuma dua tempat, dua biji itu. Sehingga make kolor ge teu nanaon cenah sholat umpamanya gitu kan. Ada pendapat yang mengatakan aurat laki-laki itu paha tidak aurat gitu. Lutut tidak aurat. Make celana sontok gitu, sholat menang tuh. Kalau berbicara tentang hanya batasan aurat, lalu orang sholat dengan memakai celana sontok gitu ya. Celana apa namanya? Pakai bahasa Indonesia, orang Sunda. Lalu sholat, Allahu Akbar. Benelah beneleh kiyota. Menang. Ya. Apa katanya? Kan aurat laki-laki hanya itu. Sedangkan dalam syariat sahnya sholat menutup apa? Aurat. Lamun geus katutup aurat berarti sah sholat. Tapi kan tidak begitu. Manya ari kaondangan make dasi, make jas gitunya. Ari sholat make sontong. Ya. Jadi ini bahasan keduanya. Jadi nanti kita akan paham, oh ini kesempurnaan. Ketiga, bahwa ketika sholat ada sejumlah pakaian yang makruh dipakai gitu. Bahkan akan merusak kesempurnaan sholat. Jadi ada pakaian yang makruh dipakai ketika sholat. Dan para ulama membahas khusus itu. Contoh, bagaimana kalau orang sholat hasil curian pakaiannya? Sholat tapi bajunya menang korupsi, sah teu sholatna gitu. Jadi ada sesuatu yang di luar tapi mempengaruhi sholat kita, itu dibahas. Itu akan ada pembahasannya gitu. Kemudian orang yang sholat tapi isbal. Jadi orang yang sholat tetapi isbal, mata kakinya apa? Tertutup. Nanti kita akan menemukan hadis bahwa pernah dikatakan salifa innaka lam tusalli, salat kamu sesungguhnya engkau belum salat. Ketika didapatkan ada orang yang salat kemudian apa? Isbal. Ya. Nah, ini bagian-bagian terpenting yang berkaitan dengan apa? Dengan pakaian ketika apa? Ketika salat. Ya. Kalau berkaitan dengan hukumnya jelas itu. Nah, tiga bagian penting itulah adalah bagian-bagian terpenting yang kita akan bahas di dalam bab pakaian ketika sholat. Jadi bab berpakaian ketika sholat. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah lewat 10 menit dan kita menyisakan untuk beberapa pertanyaan. Ya, belum kita sempurnakan pembahasan hadisnya. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik untuk Al-Ustaz kita, Ustaz Abu Qatadah Al-Asari Hafidhullah Ta'ala, yang telah menyampaikan materi bahasan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan insya Allah untuk sisa waktu yang ada, kita akan memberikan kesempatan untuk para hadirin jamaah yang ingin bertanya, ataupun untuk sahabat Gema Islam yang ingin juga bertanya, silahkan bisa kirimkan untuk sahabat Gema Islam melalui layanan SMS dan juga WhatsApp di 08112425255. Sekali lagi pertanyaan untuk dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 08112425255. Dan untuk yang pertama, saya akan berikan kesempatan untuk para hadirin jamaah ikhwan di Masjid Aisyah ini yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Silakan untuk jamaah yang ingin bertanya, kami menyediakan mikrofon untuk bertanya langsung. Nah, apabila tidak ada, saya akan langsung bacakan Ustadz pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat kami. Pertanyaan pertama dari Bapak Saripudin di Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz izin bertanya, Ustadz, apakah sholat di belakang musafir yang jamak sholat dibolehkan atau lebih utama membuat jamaah mukim sendiri jika memang sholatnya itu di luar jamaah sholat utama atau masbuk? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafu an-niyah bainal imam wal ma'mum la yadur. Jadi perbedaan niat imam dengan makmum itu tidak akan mempengaruhi salat kita, baik untuk imamnya ataupun untuk makmumnya. Ya. Jadi perbedaan niat antara imam dengan makmum itu tidak akan mempengaruhi sholat kita. Itu kaidah pertamanya. Kaidah yang kedua, bahwa sholat itu ada macam-macam. Setidaknya imam dengan makmum itu ada tiga macam sholat. Yang pertama, imamnya wajib, makmumnya wajib. Jadi imamnya melaksanakan sholat wajib, makmumnya sholat wajib. Dan ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, dalam sholat yang sama. Ini yang ma'ruf ya. Imamnya duhur, makmumnya duhur. Nah, ini dalam banyak sholat kita tentunya. Tetapi mungkin saja satu ketika berbeda antara sholat imam dengan sholat makmum walaupun dalam yang wajib. Contohnya, imam sholat duhur adaan, tapi makmum qodoan. Imamnya melaksanakan sholat wajib itu sebagai tunai, tapi makmumnya mengqadha. Umpamanya satu ketika ada makmum hari kemarin lupa sholat duhur dan ingatnya di hari besok, kemarin gak sholat, kemudian dia mengqadha dulu sholat yang tadi kemudian berjamaah dengan imam. Boleh? Boleh. Boleh. Atau pas datang sholat isya, kita baru pulang dari bepergian dan kita belum sholat maghrib, maka kita sholat niat maghrib di belakang imam sholat isya. Berarti itu wajib dengan wajib, tetapi beda. Itu yang pertama. Jadi wajib dengan wajib. Yang kedua, sholat wajib dengan sholat sunnah, atau sholat sunnah dengan sholat wajib. Jadi imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Ini dipraktekan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Ada orang yang sholat sendirian, kemudian Nabi SAW mengatakan, man yatasaddaq ilaih, siapa yang ingin bersodakoh menjadi makmum dengannya. Maka salah seorang sahabat maju menjadi makmumnya. Berarti imamnya wajib, makmumnya apa? Sunnah. Kemudian makmumnya sunnah, makmumnya wajib. Itu kisah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu telah sholat bersama Nabi SAW. Pas pulang ke kampungnya masih belum sholat, maka beliau jadi imam. Tapi baginya sunnah, bagi makmumnya apa? Wajib. Itu boleh. Boleh. Kemudian sekarang ketiga, yaitu qasar, orang yang musafir dengan orang yang mukim. Maka kedua-duanya boleh. Boleh orang yang mukim mengimami orang yang musafir. Orang yang musafir boleh bermakmum kepada yang mukim. Dan boleh juga sebaliknya, orang yang mukim bermakmum kepada yang musafir. Dan kedua-duanya afdol untuk berjamaah. Jadi tetap diperintahkan untuk berjamaah. Hanya ada perbedaan, kalau bermakmum yang mukim di belakang yang musafir, maka yang mukim wajib menyempurnakan sholatnya ketika imamnya cuma 2 rakaat. Maka makmum menyempurnakan 4 rakaat. Tapi ketika yang musafir bermakmum di depan, di belakang yang mukim, maka wajib menyempurnakan bersama imamnya. Jadi makmumnya tidak boleh apa? Mengqasar. Dan itu kata Abdullah bin Abbas, sunnah. Demikianlah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, terima kasih kepada Al-Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi yang bertanya, dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam dan juga untuk jamaah yang hadir di Masjid Aisyah ini. Pertanyaan kedua Ustaz, masih masuk melalui pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apakah benar dalam pelaksanaan sholat istisqo kita diharuskan tidak menggunakan pakaian terbaik dan harus menampilkan kesulitan yang kita hadapi? Mohon pencerahannya batasan pakaian atau keadaan yang dimaksud dalam mengikuti sholat istisqo ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya memang beda kalau sholat id, baik idul fitri ataupun idul adha, kita dianjurkan untuk memilih pakaian yang terbaik. Yaum farh, yaum tajammul dan yaumul farh, ya. Walaysa yaumul huzn. Pada idul fitri, idul adha, hari kegembiraan, maka dianjurkan bagi orang tajammul. Tajammul bisalah seti asya, artinya berdandan, berhias dengan 3 hal. Yang pertama dengan pakaiannya, memilih yang terbaik. Yang kedua mandi, ya. Yang ketiga memakai minyak wangi. Itu ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi ketika istisqo, maka tidak dianjurkan memilih pakaian yang terbaik. Karena ketika istisqo itu, kita menggambarkan hal yang menunjukkan sebab-sebab doa kita diterima. Karena berkaitan dengan karb, berkaitan dengan kesempitan, di mana orang munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan ya ilhah, gitu kan? Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam potongan hadis, sejumlah orang telah kelihatan rambutnya kusut. Kemudian bajunya apa? Lusuh. Dia mengedahkan kedua telapak tangannya. Dia munajat kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tidak mengijabah permintaannya. Kenapa? Karena minuman dan pakaian dan makanan yang dia konsumsi sesuatu yang haram. Pada potongan hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang itu taqarrub kepada Allah, munajat, meminta dari kesulitan, maka menunjukkan butuh. Dengan apa? Dengan tiga hal tadi katanya. Mengangkat kedua telapak tangannya, kemudian menggambarkan kusut rambutnya, kemudian lusuh. Lusuh. Tetapi bukan sengaja, umpamanya kita mencari apa? Pakaian yang paling kotor di rumah. Ya tidak demikian. Artinya episode saja, biasa saja. Ya, tidak berarti enggak ada sunnahnya, disunnahkan memilih baju yang compang-camping atau baju yang kotor yang dipakai biasa ke kebun. Tidak ya. Bukan seperti itu, tetapi ya bukan waktu tajamul. Bukan waktu berdandan. Ketika kita apa? Salat dengan salat apa? Istisqa. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk jamaah. Barangkali ada di antara jamaah di Masjid Aisyah ini yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan untuk jamaah ikhwan. Baik, jika tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah Umahat. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz, apakah benar hari Jumat untuk wanita sholat zuhurnya harus menunggu sampai pria sholat, selesai sholat Jumat? Dan jika keadaannya terdapat masjid yang dua kali dalam mengumandangkan azan di sholat Jumat, maka azan manakah yang menjadi patokan bahwa sudah memasuki waktu zuhur? Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Pertama, sholat duhur, demikian juga tentunya sholat Jumat, ala qawlu rajihi min aqwalil ahlil ilmi, takunu fi waqti sholati duhri. Jadi pada hari Jumat, sholat duhur dan sholat Jumat itu terjadi pada waktu sholat duhur. Walaupun ada kaul sebagian para ulama, seperti riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwa waktu sholat Jumat boleh sebelum waktu sholat duhur. Tetapi tentunya kaul ini ya tidak diamalkan oleh para ulama, terutama jumhur ulama ya. Jadi sholat Jumat waktu sholat duhur ya. Nah, tidak benar bahwa para wanita yang ada di rumah tidak boleh melaksanakan sholat duhur, sehingga kaum muslimin, kaum laki-laki telah menyelesaikan sholat Jumatnya. Jika muadzin adzan, dan umumnya tentunya sampai hari ini tidak ada di satu negeri pun yang adzan Jumat, walaupun adzan Jumatnya dua kali, di mana adzannya sebelum duhur gitu. Yang ada di seluruh dunia hari ini, dan saya belum pernah mendapatkan, wallahu alam, tapi saya tidak menafikan, saya belum pernah mendengar dan belum pernah mendapatkan ada satu masjid yang adzan di waktu Jumat sebelum waktu duhur. Jadi kalau diketahui oleh para ibu, oleh kita semua, bahwa sholat Jumat adzannya di waktu sholat duhur, maka bagi orang yang sakit ataupun bagi para wanita atau yang punya udur tidak bisa sholat Jumat, maka sholat duhurnya ya ketika adzan itu. dan tidak harus menunggu selesainya orang sholat Jumat, dan itu pun takalub berat juga ya, ini udah pada sholat belum? Ya, tidak benar. Nah, kecuali kalau ditakdirkan di satu negeri ada yang adzan pertamanya itu sebelum waktu duhur, maka berarti sholat duhurnya setelah adzan yang kedua, setelah adzan yang kedua yaitu waktu duhurnya. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga untuk jamaah dan sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih masuk melalui pesan singkat dari Bapak Abdurrahman di Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah batal sholatnya jika seseorang lelaki sholat dengan pakaian atas yang pendek sehingga ketika sujud atau ruku bagian pinggang atau pinggulnya terlihat, bahkan sampai belahan pantatnya seringkali terlihat. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kalau bagian auratnya yang wajib ditutup itu kelihatan ya, dengan sengaja, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, oleh sebab itu saya juga ingin menjelaskan nanti batasan pakaian, terutama mungkin sekarang banyak di antara kita, terutama para ikhwan yang tidak memperhatikan batasan-batasan cara berpakaian, terutama mungkin hari ini begitu banyak jenis celana-celana yang pensil kayak gitu gitu ya. Kemudian ya tadi betul bahwa disengajakan dibikin bahwa celana sekarang itu ya dibikin bukan di pinggang gitu, tetapi kainnya itu di pinggul ya, sehingga kalau sujud apalagi kain atasnya adalah pendek itu kelihatan gitu. Kelihatan, bahkan mungkin kadang-kadang celana dalamnya apa? Kelihatan. Nah, itu termasuk bagian salah kafrah cara berpakaian bagi sebagian ikhwan ya. Bagi sebagian ikhwan. Nah, hal-hal yang mungkin kita akan bahas nanti bahwa yang diantaranya harus dicatat oleh antum bahwa kain yang membentuk lekuk tubuh antara hukum laki-laki dengan perempuan sama gitu. Jadi antara hukum laki-laki dengan perempuan. Jadi kita tidak boleh kalau melihat perempuan yang bentuk lekuknya itu kelihatan kita ingkari. Tetapi kalau sebagian ikhwan yang sampai kemaluannya kelihatan itu tidak diingkari, sama ya. Ya, sama ketika orang memakai bantalun, ketika orang memakai celana gitu ya. Ya. Dan kita akan mengetahui bahwa pakaian itu tidak berkaitan dengan modelnya, tetapi berkaitan dengan memenuhi syariatnya. Ya, walaupun mungkin belum dibahas, kita bahas sekilas ya bahwa berpakaian itu punya syarat. Syarat yang pertama, an yakuna satirol lil aurah. Jadi bahwa pakaian itu menutup aurah. Ya. Menutup aurat itu syaratnya ada tiga. Jadi menutup aurat itu ada tiga. An yakuna wasian aw satirun li jami'il aurah. Yang pertama, menutup semua auratnya. Satu. Yang kedua, ala yakuna baikon, tidak sempit. Lamun cek orang sunnah mah teu ngaleupeut gitu. Tidak membentuk. Yang ketiga, ala yashifal basar, tidak transparan. Jadi kainnya tidak tipis sehingga kelihatan kulit. Ini yang dinamakan kasiatun ariyat. Itu dari sisi menutup aurat ada tiga syarat. Yang kedua, bagi laki-laki tidak menyerupai perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang menyerupai apa perempuan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak menyerupai orang kafir. Artinya tidak memakai pakaian yang merupakan ciri orang kafir dan merupakan syiar, bahkan dikatakan agama bagi mereka. Man tasyabba bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mereka adalah seperti mereka. Kemudian selanjutnya adalah tidak berpakaian dengan syuhrah, pakaian yang menyelisihi kaumnya, yang tentunya menjadikan iltifat orang, ya orang menjadikan aneh dengan pakaian itu. Kemudian ya sesuatu yang menyelisihi kaumnya, menjadi sesuatu yang aneh di kaumnya. Kain kita, apa pakaian yang kita pakai adalah sesuai dengan kaum yang ada di kaum tersebut. Ya, oleh sebab itu pakaian bukan mesti gamis atau celak apa baju Pakistan, tetapi sesuai dengan kaumnya, tapi poin-poin yang tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu tidak berpakaian dengan sesuatu yang diharamkan. Dan yang diharamkan dalam syariat berpakaian ada dua. Haram dari sisi zatnya, artinya tidak boleh bagi laki-laki memakai kain sutra. Ya, tambahannya tidak boleh berhias dengan hiasan yang diharamkan, tidak boleh memakai cincin emas bagi laki-laki. Itu zatnya. Yang kedua, tidak boleh sesuatu yang dilarang, diharamkan secara sifatnya. Seperti isbal, bukan? Ya, pakaian yang diharamkan. Jadi itu batasan berpakaian. Ya. Jadi batasan berpakaian itu tidak ada berkaitan dengan model, model pakaiannya. Tapi batasannya tadi, kalau kita memenuhi batasan yang tadi, maka itu dinamakan pakaian syar'i. Pakaian syar'i. Ya, sebab mungkin di kita kadang-kadang pengistilahan pakaian syar'i itu pakaian koko. Ya, bukan. Bukan pakaian koko, bukan pakaian syar'i. Kalau kokonya itu sadel, koko panjang tapi dilipat ininya gitu kan. Itu kan suka dilipat, namanya sadel. Sadel itu dilipat begini. Kemudian ya, kalaupun pakaian Pakistan, pakaian syar'i katanya kan, antum suka pakaian muslim kata. Kalau isbal bukan juga gitu. Ya, pakai saum juga sama. Ini tidak juga dikatakan pakaian islami. Kalau apa? Kalau isbal, walaupun pakai saum gitu. Jadi bukan role modelnya yang berkaitan dengan Islam itu. Yang berkaitan dengan pakaian. Ya. Nanti akan lebih sempurna ketika kita membahas rincian hadis-hadisnya insyaallah di pekan yang akan datang. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.